Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Arsalahullahu rahmatan lil alamin. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, pada hari yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kekuatan iman dan kesehatan jiwa dan raga hingga di akhir tahun 30 Zulhijjah 1429 kita masih dapat bernapas menikmati indahnya iman dan Islam. Para pendengar yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan mengkaji surat Al-A'raf ayat 132. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu mahma ta'tina bihi min ayah latasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Mereka berkata, bagaimanapun kamu datangkan keterangan kepada kami untuk menyihir kami dengan keterangan itu, maka kami sekali-kali tidak akan beriman kepadamu. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ini adalah ungkapan kaum Fir'aun, kaum Musa. Fir'aun dan para pengikutnya berkata kepada Musa alaihissalam yang telah memberi mukjizat, yang telah menunjukkan mukjizat bagaimana tongkat berubah menjadi ular dan memakan tali-tali yang dianggap sebagai ular oleh ahli sihir, atau juga Nabi Musa alaihissalam telah mendatangkan melalui Allah Subhanahu wa taala musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan. Namun tetap saja kaumnya, Bani Israel, kaum Fir'aun terutama, pengikut-pengikut Fir'aun berkata bahwa kami tidak akan beriman karena yang kamu lakukan ini adalah sihir. Di sini suatu hal yang menarik karena para pakar sihir sendiri mengatakan bahwa Nabi Musa bukan melakukan hal yang sihir. Yang dia lakukan adalah suatu di luar sihir yang menurut bahasa agama disebut dengan mukjizat. Tapi masyarakat awam, orang-orang yang membangkang mengatakan, kamu ingin menyihir kami. Ini kan merupakan sesuatu hal yang sangat bodoh. Pakar saja mengatakan itu bukan. Kok orang awam yang tidak tahu langsung menuduh ini sihir? Maka ungkapan mereka ini sihir, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, sebenarnya adalah ungkapan pembangkangan dan tidak ingin mengikut ajakan Nabi Musa alaihissalam, baik ajakannya itu benar dan sangat logis ataupun karena kesalahan pada diri mereka sendiri. Karena apa? Karena memang mereka sudah menyatakan saya tidak mau beriman bagaimanapun keadaannya. Mungkin Ustaz Perdana bisa menambahkan lebih jelas bagaimana ayat 132 dari surah Al-A'raf ini. Iya, terima kasih Ustaz Jainal. Sangat menarik sekali pembahasan kita pada ayat 132 ini karena sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam firman-Nya ini bagaimana sikap keras yang ditampilkan oleh Fir'aun beserta dengan pengikutnya yang tetap tidak mau menerima kebaikan yang ditawarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Waqalu mahma ta'tina, ya, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menjelaskan bahwa keterangan redaksi, pemakaian redaksi dari kata mahma ini untuk menunjukkan bahwa apapun mereka tidak akan pernah mau, bagaimanapun dan apapun mereka tidak akan pernah mau. Nah, ada dua indikasi dari keterangan mahma ini adalah yang pertama sekali bahwa kekerasan mereka, ketidakterimaan mereka terhadap ajakan Nabi Musa alaihissalam itu diakibatkan oleh rasa mereka yang sudah mati. Punya hati tapi tidak lagi merasa, punya mata tapi tidak mampu melihat kebesaran ayat Allah, memiliki telinga tapi tidak mampu merasakan kesejukan daripada wahyu-wahyu yang telah Allah Subhanahu turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ada juga indikasi lainnya adalah bahwa mereka tetap tidak mau menerima karena mereka begitu mempertahankan posisi mereka, mempertahankan jabatan dan kesenangan yang selama ini mereka dapatkan. Mereka tidak siap untuk jatuh. Mereka tidak siap untuk disamaratakan dengan orang-orang yang beriman yang selama ini mereka anggap adalah orang-orang bawahan, terutama sekali orang Bani Israel yang menjadi objek tekanan mereka. Jadi rasa takut terhadap jatuhnya jabatan kemudian disamakan dengan orang-orang Bani Israel yang merupakan kaum Nabi Musa alaihissalam, ini menjadi salah satu sebab kenapa para pengikut Firaun dan Firaun sendiri tetap tidak mau menerima keberajakan Nabi Musa alaihissalam. Tapi ada yang menarik Ustaz Jenal di sini. Saya perhatikan di sini adalah Allah menggambarkan di sini bagaimana mereka itu tetap ngotot tidak mau terima. Mahma ta'ti nabi ayatin, apapun tanda-tanda yang engkau katakan, engkau sampaikan, itu tetap kami tidak akan menerima. Seharusnya ini menjadi pelajaran bagi kita Ustaz Jenal ya. Kalau kita betul-betul beriman kepada Allah, cobalah untuk bersikap seperti ini. Ketika kita akan sholat di masjid, ada orang mengatakan, aduh begini begitu, enggak usah sholat. Seharusnya ucapan kita, apapun yang engkau katakan, saya akan tetap sholat di masjid. Apapun kebaikan yang kita buat, maka kita tetap harus kokoh di dalam keinginan untuk berbuat baik itu. Apapun kata orang, usaha-usaha orang untuk menghalangi kita berbuat kebaikan, maka seharusnya kita tetap mengatakan, apapun yang engkau lakukan untuk menjauhkan saya dari kebaikan, saya tetap akan berbuat kebaikan. Bagaimana ini Ustaz? Iya, jadi ada dua hal yang menarik yang disampaikan Ustaz Perdana dan pada ayat ini. Kalau untuk keburukan, jangan ngotot, kan begitu. Kalau misalnya dikasih tahu yang baik, jangan ngotot gitu kan. Udah tahu salah, ngotot pula bertahan dalam kesalahan, itu salah. Tetapi kalau misalnya baik, ngotot dalam kebaikan, itu adalah baik dan itu positif. Seharusnya. Seharusnya. Nah. Jadi makanya dalam agama itu ada hal-hal yang memang kita tidak perlu, tidak boleh toleransi. Di antaranya seperti dalam ibadah ada kaidah usuliyah itu al-itsaru fil ibadati mamnu, katanya mendahulukan orang lain dalam hal ibadah itu dilarang. Artinya apa? Bukanlah merupakan suatu kebaikan ketika saf depan kosong kita menyuruh di samping kita untuk ke depan. Itu bukan suatu hal yang baik. Dalam hal saf ada kosong di depan, maka siapapun orangnya itu gak usah nyuruh orang lain, karena inilah bukan di sini tempat toleransi yang diajarkan oleh Islam, tetapi dalam membagi-bagi sembako misalnya, mungkin ada yang lebih berhak, di situ mungkin kita memberikan al-isar, itu dia. Jadi kita juga melihat ayat 132 ini Ustaz Perdana, kenapa kok timbul sifat ngotot terhadap kesalahan? Ini menjadi menarik ini. Karena apa? Karena kaum Fir'aun itu melihat bahwa kemuliaan itu ketika dia memiliki. Ketika dia memiliki harta, dia merasa dirinya mulia. Ketika dia memiliki jabatan, dia merasa dirinya mulia. Ini sebenarnya persepsi yang salah. Manusia mulia bukan karena dia memiliki. Manusia menjadi makhluk yang mulia karena dia memberi. Dan itu bukan saja terjadi pada alam ini yang namanya manusia. Alam semesta ini menjadi mulia, menjalankan fungsinya ketika dia memberi. Maka pepatah bahasa Indonesia itu sangat kental dan dari dulu kita sudah mengenal, harimau mati meninggalkan belang. Artinya apa? Harimau itu bukan hebat karena dia menggigit memakan orang lain, tetapi dia meninggalkan kulitnya yang bisa dimanfaatkan untuk orang lain. Gajah mati meninggalkan gading. Bukan karena badan gajah yang besar, dia memiliki badan yang besar, itu dia menjadi mulia. Tidak, karena gadingnya itu bermanfaat bagi manusia sebagai barang yang berharga. Manusia mati meninggalkan nama. Bukan berarti harta yang dimiliki, jabatan, pangkat itu menjadi dia memulia. Tetapi sebenarnya karena dia memiliki amal baik, budi pekerti yang teladan, kemudian keikhlasan dalam bekerja, itulah yang menjadi kenangan manis bagi kehidupan manusia. Begitu juga di akhir 14:29 ini kita akan melihat kenangan-kenangan manis itu bukan apa yang kita miliki, tetapi apa yang telah kita buat untuk diri, untuk keluarga, untuk bangsa dan negara ini. Kalaulah itu menjadi catatan, maka ketika itu tidak kita lakukan, maka kita pun berusaha untuk melakukannya di tahun depan. Tetapi bila kita tidak memiliki di tahun 14:29, kita tidak ngotot harus memilikinya di tahun 14:30. Karena target hidup ini bukan masalah milik dan memiliki, tetapi apa yang kita beri dan sumbangsih kita bagi diri, keluarga, agama, dan bangsa ini. Iya, benar sekali Ustadz. Kalau kita perhatikan di dalam kehidupan masyarakat, masih banyak orang yang menganggap bahwasanya nilai dirinya itu, kehormatan dirinya itu ditentukan dari seberapa banyak harta yang dia simpan gitu. Iya. Makanya orang sekarang belum menyimpan uang dengan nyimpan emas. Karena ketika dia banyak menyimpan uang dan emas, dia merasa dirinya hebat. Iya. Begitu juga ada orang yang menganggap bahwa nilai seseorang itu dari pekerjaan yang dia miliki. Makanya banyak orang kalau ingin mengawinkan anak perempuannya, ditanya dulu calonnya ini sudah kerja apa. Ya, bukan sudah seberapa banyak dia ibadah, tapi kerja apa, karena nilainya disitulah. Jadi ini sebagaimana tadi kita Ustaz Jenal, ini adalah merupakan pemahaman-pemahaman yang salah. Bagaimana kita ketika memahami agama itu, Allah melalui Al-Quran, kalamnya di dalam Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk bukan menyimpan harta tapi malah memberi. Ya, wa fa'atizal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil, berikanlah orang-orang miskin, orang anak-anak yatim, orang terlantar itu hak mereka. Gitu. Jangan simpan hartamu itu cukup untuk keperluanmu dan kemudian bantu mereka. Jangan menganggap menyimpan harta itu membuat kita aman di dalam kehidupan ini. Salah. Kenapa? Karena pada saat kita menyimpan harta tidak membantu orang lain, itu artinya harta kita itu sudah tersumbat, tidak dijalankan, dan inilah yang akan membuat kehidupan itu akan mandek, tidak berjalan dengan baik. Tapi sebaliknya, kalau memang harta itu diputar, diberikan kepada orang-orang yang berhak, maka ketika harta berputar ini, berkahnya akan didapatkan, dan kemudian perjalanan kehidupan juga sesuai dengan sunnatullah itu akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Iya, benar sekali Ustaz Perdana. Maka kita menemukan ada tiga kisah mungkin kita sampaikan dalam pertemuan yang singkat ini. Bagaimana Qarun itu kaum Musa juga yang memiliki harta yang banyak. Mungkin harta kita nggak sebanyak Qarun. Tetapi Qarun yang memiliki harta banyak saja tidak bisa menyelamatkan jiwa dan raganya dari ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Qarun pada waktu dia masa jayanya? Haza indi bima uti minal ilmi. Min ilmi. Semua ini kudapat karena ilmu yang ada padaku. Begitu sombongnya dengan apa yang dia miliki. Iya. Berbeda dengan Nabi Sulaiman alaihissalam yang juga memiliki harta yang sangat banyak. Bahkan dia mampu untuk memindahkan istana Balkis hanya dalam hitungan detik, sekedip mata. Dia berkata, haza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Ini semua pemberian banyak yang saya miliki ini tidak lebih dari fadilah, karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pemberian ini bukanlah sekedar lepas begitu saja untuk dinikmati tanpa ada pertanggungjawaban. Di sana ada liyabluwani, dicoba. Terkadang kita dapat bertahan ketika kita berada dalam kemiskinan. Tapi banyak juga orang yang terkapar di saat dia kaya, dia lupa diri. Di saat dia memiliki, di saat dia sehat, di saat dia sakit, mungkin dia dekat dengan Allah. Liyabluwani aashkur am akfur. Apakah hasil akhirnya dari harta yang dimiliki bersyukur atau kufur nikmat. Maka kita menemukan sosok Nabi Ibrahim alaihissalam, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, adalah orang yang sangat tidak begitu terkenal. Karena memang hidup ini bukan untuk mencari terkenal atau tidak terkenal, tetapi karena keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang tidak terkenal itu, sehingga kaumnya berkata, di sana ada seorang pemuda yang bernama Ibrahim. Artinya orang tidak tahu siapa Nabi Ibrahim itu, tapi keyakinan yang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak saja orang yang tidak terkenal dan miskin itu menjadi kaya raya. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, kaya raya Nabi Ibrahim itu bagaimana? Dia memiliki binatang ternak yang orang malas menghitungnya saking banyaknya. Anjing pengembala binatang ternak itu aja ada 12 ekor banyaknya. Jadi di sini membuktikan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu sangat sangat kaya di dunia. Karena apa? Karena keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lebih dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkannya bahwa dia di akhirat menjadi hamba-hamba, termasuk dari golongan orang-orang yang soleh. Mungkin Ustaz Perdana ada ambil kesimpulan saya sedikit. Saya tadi sedikit mungkin mengaca dari penjelasan Ustaz tadi, bahwa Ustaz mengatakan kalau Qarun itu dihancurkan oleh Allah, kalau Nabi Sulaiman itu adalah gambaran orang yang selalu berserah diri kepada Allah, yang kedua-duanya sama-sama memiliki kekayaan. Nah, kita sekarang sudah berada di awal tahun baru Hijrah, ya kan? Besok insya Allah. Ya, besok insya Allah. Satu Muharram kita akan peringati itu. Nah, ini momen yang terbesar bagi kita untuk kembali mengajak siapa yang sebenarnya ingin kita tiru ke depan. Mm-hmm. Ketika kita pada tahun depan ingin menjadi orang sukses, katakanlah memiliki harta, apakah kita ingin kita ingin seperti Karun yang Allah benamkan hartanya dan dirinya sekalian, ataukah kita ingin menjadi seorang seperti Nabi Sulaiman alaihissalam yang selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah ketika pada tahun tahun yang baru yang besok insyaallah akan kita rayakan, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz Jenal, ketika seorang Nabi Ibrahim tidak terkenal, maka rancangan-rancangan kita ke depan itu seharusnya tidak lagi mempertanyakan bagaimana saya menjadi kaya pada tahun mendatang. Bukan itu yang harus kita pertanyakan, tetapi bagaimana yang menjadi pertanyaan terbesar kita adalah apa yang bisa saya berikan kepada orang di tahun-tahun yang mendatang. Insya Allah, kalau kita memberikan yang terbaik dari diri kita kepada orang lain, kita akan menjadi orang yang kaya. Ya. Ketika kita mempertanyakan bagaimana saya menjadi orang terkenal pada tahun mendatang, menjadi selebritis yang dikenal oleh media massa, seharusnya kita mengajak sebagaimana seorang Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak terkenal dan tidak ingin memperkenalkan diri, tapi karena kekokohan imannya lah akhirnya sampai-sampai Raja Namrud sendiri sangat iri kepada seorang Ibrahim alaihissalam. Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah, esok Senin tanggal 29 Desember, panitia penyambutan Muharram akan mengadakan tablik akbar di Lapang Merdeka pada jam 9 pagi. Kita undang bersama-sama untuk menghadirinya dan menyemarakkan acara ini. Kami dari tim terjemah Safir Al-Azhar, Ikatan Alumni Universitas Al-Azhar Mesir yang berada di Sumatera Utara, mengucapkan selamat tahun baru. Mudah-mudahan hari yang akan datang menjadi hari yang lebih baik, dan kita memiliki prinsip hidup ini memberi bukan menerima. Dan satu hal yang perlu kita cermati, bahwa hidup bersama Allah merupakan kebahagiaan yang tertinggi. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Perdana dan anggota tim lainnya mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.